Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa najatan fid dunya wal akhirah. Wa bisanadil mutasil ila al-imam al-hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala annahu qala fa iyyakun fis sunani sihahuma dha'ifiha wal baghawi qad jama ila akhir. Dengan sanad yang tersambung kepada Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Nah, beliau pada pertemuan kali ini insyaallah akan membahas tentang beberapa kritikan ulama. Beliau akan membahas dalam manzumah atau nazam bait kali ini akan membahas tentang beberapa kritikan ulama yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Masabihus Sunan. Nah, beserta Imam Al-Hafidz Jalaluddin pun akan memberikan jawaban atas kritikan yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Nah, beliau mengatakan Imam As-Suyuti berkata dalam manzumahnya, dalam alfiyahnya, dan bidur fil mi'atan, fa'iyyukul, dengan bina'ul maful, dengan bina'ul majubul, fa'iyyukul, maka jika dikatakan, maksudnya, fa'inkola qa'ilun i'tiradan ala sunil baghawi, jika ada seseorang yang mengkritik pada hasil karya dari Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabihus Sunnah. Nah, ketika ada yang mengatakan, maka jika dikatakan fis sunani, di dalam beberapa kitab sunan, maksudnya Sunan Al-Arba', jadi kitab sunan yang empat, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, kemudian Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan lain sebagainya, di dalam kitab sunan. Nah, fis sunani dalam beberapa kitab sunan, sunan yang empat dan sunan-sunan yang lainnya, as-sihahu, ada beberapa hadis yang sahih. Nah, jika dikatakan bahwa di dalam kitab-kitab sunan yang empat dan kitab-kitab sunan yang lain ada beberapa hadis yang sahih, juga ada hadis yang hasan. Jadi ketika disebutkan as-sihah, ini maksudnya mencakup al-hisan, yaitu hadis-hadis yang hasan. Nah, ketika ada yang mengatakan bahwa di kitab-kitab yang sunan ada hadis-hadis yang sahih, juga hadis-hadis yang hasan, mak dhaifiha, disertai dhaifnya beberapa hadis, maksudnya hadis-hadis yang dhaif. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwa di kitab sunan yang empat dan kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab sunan yang lainnya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ada hadis yang dhaif, nah, kemudian wal baghawiyyu, nah, isi kritikannya wal baghawiyyu, dan adapun Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Nah, Imam Al-Baghawi, beliau adalah Al-Hafidh Muhyis Sunnah, kunyah beliau adalah Abu Muhammad, sedangkan nama beliau adalah Al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Farra Al-Baghawi. Nah, Al-Baghawi ini nisbatun ila baladin min biladi Khurasan, di sebuah negeri yang ada di Khurasan. Al-Baghawi dikatakan bag wa bagsyur. Nah, makanya beliau dinisbatkan pada daerah ini, Al-Baghawi. Nah, beliau meninggal di bulan Syawal di tahun 516 Hijriah. Imam Al-Baghawi, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis, Muhaddis Al-Mujtahid. Nah, Al-Baghawiyyu dan adapun Imam Al-Baghawi. Nah, Imam Al-Baghawi mempunyai beberapa karya. Nah, di antaranya karya di sini adalah Masabihus Sunnah. Nah, yang dikritik oleh para ulama di sini yang dicantumkan, dinazamkan oleh Imam As-Suyuti dalam hal ini adalah kritik para ulama mengenai tasnif beliau atau sunnahnya Imam Al-Baghawi di dalam kitab beliau Masabihus Sunnah. Wal Baghawi dan adapun Imam Al-Baghawi qad jama', sungguh telah mengumpulkan, telah mengeluarkan hadis, mengumpulkan hadis, menuliskan hadis di dalam kitabnya Masabihan. Ini maksudnya adalah ai masabihas sunnah. Ini masabihan ini penulisannya dengan menghapuskan ya takhfifan untuk meringankan di dalam mengucapkan mandzumah. Aslinya adalah masabihus sunnah. Ada ya-nya. Mim, sod, alif, ba, ya, ha. Masabihus sunnah. Nah, ini masobi jamak dari misbah. Misbah artinya adalah siraj atau lampu. Artinya masobi sunnah, beberapa lampunya sunnah, beberapa cahayanya sunnah. Nah, ini di dalam manzumah ini dihapuskan ya-nya untuk takhfif, untuk meringankan dalam mengucapkan manzumah. Masobihan kitabnya Imam Al-Baghawi masobihas sunnah. Nah, yang mana Imam Al-Ghawi mengumpulkan, menuliskan, menyantumkan hadisnya, hadis-hadis yang beliau kumpulkan dalam kitabnya Masabihus Sunnah. Kemudian waja'ala dan menjadikan siapa Imam Al-Ghawi al-hisana pada hadis-hadis yang hasan, jamak dari hasan, ma pada apa-apa, maksudnya hadis fi sunanin di dalam beberapa kitab sunnah. Maksudnya seperti Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, dan kitab sunan lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, para ulama menjelaskan bahwa di dalam kitab-kitab sunnah, kitab sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan sunan lainnya, ini memuat hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, hadis-hadis yang dhaif. Akan tetapi Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Masabihus Sunnah, beliau mempunyai istilah khusus. Nah, beliau mengatakan, menyebutkan bahwa istilah khusus yaitu beliau mengatakan hadis hasan adalah hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab sunnah. Jadi beliau membuat istilah khusus bahwa untuk hadis hasan, ketika beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, maksudnya adalah hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab sunan. Nah, ini istilah Imam Al-Baghawi adalah istilah khusus beliau sendiri yang beliau ciptakan, yang beliau buat di dalam kitabnya Masabihus Sunnah. Nah, ini bertolak belakang dengan kenyataan, dengan realita, bahwa realitanya di dalam kitab sunan ini memuat hadis yang sahih, yang hasan, yang dhaif. Akan tetapi Imam Al-Baghawi membuat istilah khusus, yaitu ketika beliau mengatakan hadis hasan, ini maksudnya hadis yang termaktub di kitab sunan. Tidak mempedulikan apakah hadis itu statusnya adalah sahih, hasan, dhaif, tidak. Yang penting beliau mempunyai istilah khusus, yaitu istilah hasan, yaitu maksudnya adalah kitab atau hadis yang termaktub di dalam kitab sunnah. Nah, apa yang dibuat, istilah khusus yang dibuat oleh Imam Al-Baghawi ini dikritik oleh beberapa ulama, oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena realitanya dalam kitab sunnah ini tidak hanya memuat hadis yang hasan saja, tapi hadis yang sahih, ada yang dhaif dan sebagainya. Nah, inilah istilah khusus yang dibuat oleh Imam Al-Baghawi yang dikritik oleh beberapa ulama. Nah, begitu pula untuk istilah sahih, nah beliau tadi kita membahas tentang istilah beliau hasan. Untuk istilah sahih yang dibuat oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabihus Sunnah, ini maksudnya menurut beliau adalah hadis yang termaktub di dalam sahihain atau salah satu keduanya. Ketika beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, maksudnya apa? Hadis yang termaktub di sahihain atau salah satu keduanya. Ketika beliau mengatakan hadis ini hadis yang hasan, maksudnya adalah hadis yang termaktub di dalam kitab sunan, tanpa mempedulikan statusnya apakah sahih, hasan, atau dhaif. Nah, dari istilah khusus yang dibuat Imam Al-Baghawi ini dikritik oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Nah, makanya di sini Imam atau Al-Hafidz Jalal As-Suyuti hendak menjelaskan kritik beberapa ulama kepada Imam Al-Baghawi. Nah, lantas apa jawabannya? Jawaban untuk menjawab kritikan yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi. Nah, disebutkan bahwa beberapa ulama mengkritik beliau, di antaranya Imam Ibnu Shalah. Nah, Imam Ibnu Shalah mengatakan, qala Ibnu Shalah hadza istilahun la yu'raf. Nah, istilah yang dibuat oleh Imam Al-Baghawi adalah istilah yang tidak dikenal, la yu'raf. Kenapa? Karena memang menyelisihi istilah yang dipakai oleh istilah jumhur ulama. Ketika jumhur ulama menyebutkan istilah hadis hasan, ini punya ta'rif definisi yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan jumhur ulama. Tapi beliau Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabih Sunnah membuat istilah baru, yaitu hadis hasan, maksudnya hadis yang hanya termaktub di dalam kitab sunnah. Makanya beliau mengatakan, Imam Ibnu Shalah mengatakan hada istilahun la yu'raf. Ini kritikannya Imam Ibnu Shalah. Begitu pula kritikannya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan innahu laisa bisawabin. Nah, apa yang diistilahkan oleh Imam Al-Baghawi ini bukan istilah yang benar. Nah, begitu pula kritikan dari beberapa ulama yang lain. Nah, lantas bagaimana menjawab terhadap kritikan tersebut? Nah, dibela oleh beberapa ulama, di antaranya termasuk An-Nazim, Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti, termasuk ulama yang membela terhadap apa yang diistilahkan oleh Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya Masabih Sunnah. Begitupun ulama lain seperti Imam Al-Kafiji, gurunya Imam Asyuti, termasuk ulama-ulama yang membela terhadap apa yang dibuat diistilahkan khusus oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya. Kuna, kami menjawab, kami mengatakan sebagai jawaban terhadap kritik yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, bahwa ini adalah istilahun. Istilah ini maksudnya istilah yang dibuat oleh Imam Baghawi, bahwa istilah hasan adalah untuk hadis-hadis yang termaktub di dalam kitab sunan. Ini adalah istilahun, istilah yuntama, yang dinisbatkan. Maksudnya lah yuntama ilaihi khaswatan fi kitabihi. Maksudnya dinisbatkan kepada Imam Al-Baghawi secara khusus di dalam kitabnya Masabih Sunnah. Nah, jawaban terhadap kritikan yang dilontarkan oleh Imam Ibnu Shalah, Imam An-Nawawi dan ulama-ulama lainnya ya, yang mengkritik terhadap soni'nya atau istilahnya Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Masabih Sunnah, jawabannya adalah bahwa istilah yang dibuat Imam Al-Baghawi adalah istilah khusus yang dinisbatkan kepada Imam Al-Baghawi di dalam kitabnya secara khusus. Artinya apa? Tidak masalah ketika Imam Al-Baghawi, seorang ahli hadis, muhadis, seorang imam, beliau mempunyai istilah khusus di dalam kitabnya sendiri yang khusus. Nah, ini tidak masalah karena memang beliau punya istilah khusus untuk kitab sendiri, untuk kitab yang khusus. Artinya apa? Ini tidak mengapa ketika beliau membuat hal ini tidak bertentangan dengan istilah jumhur ulama. Ketika jumhur ulama punya definisi khusus tentang hadis hasan adalah ta'rif yang masyhur, yang ma'ruf di kalangan mereka, kemudian Imam Al-Baghawi mempunyai istilah khusus. Ini tidak mengapa karena beliau mempunyai istilah khusus ini di dalam kitabnya sendiri, di dalam kitabnya secara khusus, bukan secara umum. Makanya kritikan yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi ini tertolak. Tertolak kenapa? Karena beliau punya kitabnya sendiri, tentu beliau mempunyai istilah sendiri dan adab. Dan juga ditambah bahwa istilah yang beliau sebutkan ini beliau jelaskan di awal kitabnya beliau. Di dalam Muqaddimah Masabih Sunnah disebutkan bahwa beliau punya istilah khusus di dalam kitabnya ini. Sehingga tidak mengapa seorang ulama menuliskan suatu kitab secara khusus, punya istilah khusus, punya rumus khusus, tidak mengapa. Berbeda kalau memang seorang ulama membuat istilah yang sebenarnya ma'ruf di kalangan ulama, tapi mengartikannya secara khusus. Ini yang bisa menilai kritik dari beberapa kalangan. Akan tetapi ketika beliau mempunyai istilah khusus di dalam kitabnya sendiri secara khusus, nah ini tidak mengapa, karena beliau pun sudah menjelaskannya dalam Muqaddimah Masabih Sunnah. Nah, inilah jawaban terhadap kritikan beberapa ulama yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi. Nah, itu jawabannya. Jadi, ya, kalau kasarnya, beliau yang buat kitab sendiri, tentu beliau yang berhak. Terserah beliau mempunyai istilah khusus atau rumus khusus. Nah, inilah apa yang disampaikan jawaban terhadap kritikan yang dilontarkan kepada Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam As-Suyuti mengatakan di dalam manzumah selanjutnya, dalam bait selanjutnya. Nah, sekarang Imam As-Suyuti kembali membahas tentang Sunan Abi Daud. Tadi diselingi dengan pembahasan kitab Masabihus Sunnah karya Al-Baghawi. Nah, Imam As-Suyuti kembali membahas tentang pembahasan Sunan Abi Daud. Beliau mengatakan Yarwi Abu Daud aqwama wajad. Yarwi meriwayatkan siapa Abu Daud, Imam Abu Daud di dalam sunah, di dalam sunannya, Sunan Abi Daud As-Sunan. Nah, beliau meriwayatkan aqwama, paling kuatnya apa-apa, maksudnya hadis, wajad, yang menjumpai siapa Imam Abu Daud. Nah, beliau Imam Abu Daud beriltizam membuat syarat bahwa di dalam kitabnya As-Sunan beliau mencantumkan hadis yang paling kuat. Nah, ini aqwa ini bermakna ashah. Jadi beliau beriltizam mensyaratkan dalam kitab As-Sunan berusaha untuk menyantumkan hadis dalam kitabnya As-Sunan, hadis yang paling kuat, yang paling sahih yang beliau jumpai di dalam pembahasan suatu bab. Nah, ini iltizamnya beliau atau syaratnya beliau. Jadi beliau meniltizamkan dirinya untuk menyantumkan hadis yang paling sahih, yang paling kuat di dalam bab tertentu yang beliau jumpai. Nah, itu iltizamnya beliau, syaratnya beliau. Ketika pembahasan, misalkan pembahasan tentang pembahasan takbir atau ihram, nah, beliau berusaha untuk beristidlal dengan dalil hadis yang paling sahih, yang paling kuat yang beliau temukan, yang beliau jumpai, yang beliau dapatkan. Atau pembahasan tentang misalkan istijmar, beliau berusaha untuk menyantumkan hadis yang paling kuat, yang paling sahih yang beliau jumpai di dalam kitabnya As-Sunnah. Nah, seterusnya, dan seterusnya. Itu iltizamnya atau syaratnya beliau. Nah, kemudian summa kemudian ad-dha'ifa. Ad-dha'ifa maksudnya yarwi ad-dha'ifa. Dia meriwayatkan hadis yang dhaif pada hadis yang dhaif. Nah, ad-dha'if ini artinya adalah min kibali su'i hibdi rawi. Yang dimaksud dhaif di sini adalah dhaif dari segi karena buruknya hafalan perawinya. Bukan dhaif bermakna perawinya adalah muttaham bil kadzib, bukan. Jadi ketika dhaif di sini maksudnya adalah dhaif karena mungkin ada sisi keburukan dari segi hafalan perawinya. Seperti perawi yang majhul, majhul ain, majhul hal dan lain sebagainya atau sisi yang lainnya. Bukan aslinya dhaif ini adalah karena perawinya muttaham bil kadzib atau kadzab, bukan. Jadi perlu kita perhatikan dhaif ini maksudnya dhaif seperti apa yang dikendaki oleh Imam Abu Daud. Nah, summa kemudian ad-dha'ifa meriwayatkan siapa Imam Abu Daud ad-dha'ifa pada hadis dhaif haitsu di mana ghairahu pada selain hadis dhaif faqad tidak menjumpai siapa Imam Abu Daud. Nah, ketika tadi beliau beriltizam bahwa beliau berusaha untuk menyantumkan hadis yang paling kuat, yang paling sahih dalam suatu pembahasan bab dalam kitab As-Sunan. Nah, apabila beliau tidak menjumpai selain hadis yang sahih, yang paling kuat, nah, maksudnya beliau hanya menjumpai hadis yang dhaif saja dalam pembahasan itu, maka beliau akan cantumkan hadis dhaif tersebut dalam pembahasan tersebut. Nah, ini. Ketika beliau sudah berusaha mencari hadis hujjah dari hadis yang paling sahih, paling kuatnya tidak menjumpainya, maka beliau akan menyantumkan hadis yang dhaif. Nah, dhaif di sini adalah dhaif dari segi buruknya hafalan perawinya, bukan dhaif dari perawi yang tertuduh dusta atau pendusta, bukan. Tapi dhaif yang masih takaran dhaifnya tidak terlalu bahaya, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu syadid kadar kedhaifannya. Nah, ketika beliau tidak menjumpai hadis yang sahih, hadis yang hasan dalam suatu pembahasan bab, yang beliau jumpai hanya hadis yang dhaif, tapi dhaifnya tidak sangat dhaif, maka beliau akan mencantumkan hadis tersebut walaupun hadisnya dhaif. Kenapa? karena manhaj beliau lebih mengutamakan hadis walaupun dhaif dibandingkan ra'yu atau pendapatnya beberapa ulama, pendapatnya beberapa kalangan ulama. Di pendapat manhajnya beliau Imam Abu Dawud adalah lebih mengutamakan hadis walaupun itu dhaif dibandingkan ra'yu, dibandingkan pendapat ra'yu ijtihad beberapa kalangan ulama. Jadi beliau lebih mengutamakan hadis dibandingkan ra'yu. Nah, manhajnya beliau ini sama seperti manhaj gurunya Imam Abu Dawud, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini manhajnya adalah lebih mengutamakan hadis dhaif dibandingkan ra'yu. Dia lebih mengutamakan hadis nabawi dibandingkan pendapat ulama di kalangan manusia biasa selain baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berpengaruh kepada muridnya Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Hanya manhaj beliau, syaratnya beliau, metode beliau dalam kitabnya Sunan Sirah. Ketika berusaha mencari hadis yang paling sahih, paling kuat untuk suatu pembahasan, apabila dia menjumpainya, maka dia akan menyatukan hadis yang dhaif. Lebih mengutamakan hadis dhaif dibandingkan ra'yu beberapa kalangan. Nah, ini. Kemudian setelah itu Imam As-Sayyuti rahimahullahu ta'ala melanjutkan di dalam baitnya, manzumahnya. Nah, dalam manzumah selanjutnya Imam As-Suyuti hendak menjelaskan syarat dari Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya Sunan As-Sugro atau Sunan Al-Mujtaba. Nah, beliau menjelaskan, Imam As-Suyuti mengatakan, Wan-Nasa'i malam yakunut tafaku. Wan-Nasa'i ini wawunya atop ke Yarwi. Wa Yarwi An-Nasa'i. Dan meriwayatkan siapa An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i ini adalah Al-Hafidh, kunyah beliau Abu Abdurrahman, nama beliau Ahmad bin Shu'aib bin Ali Al-Khurasani An-Nasa'i. Nah, An-Nasa'i ini nisbatun ila Nasa', nisbat kepada sebuah kota yang bernama Nasa'. Nah, Nasa' atau Nisa'. Nah, dikatakan kota ini dinamakan Nasa', ya, sebuah kota atau daerah di Khurasan. Dikatakan, beberapa ulama mengatakan bahwa sejarahnya kenapa kota ini dinamakan kota Nasa' atau Nisa', karena pada dahulu ketika kaum muslimin mengadakan atau melakukan futuh ke berbagai daerah, termasuk daerah ini, kelak akan dinamakan Nasa', saat itu rijalnya atau kaum laki-lakinya ini pergi semua kabur. Yang ada hanya tinggal wanita. Nah, makanya saat itu karena hanya tinggal wanita saja, pasukan muslim menduduki tempat tersebut tanpa kesulitan. Nah, daerah tersebut ketika didatangi pasukan muslim yang mana saat itu kaum laki-lakinya tidak ada, yang dinamakan dengan kota Nasa', karena yang tersisa adalah hanya wanita saja, An-Nisa. Nah, Imam Nasa'i dinisbatkan kepada kota ini. Nah, beliau dilahirkan di kota Nasa', sebuah daerah di Khurasan. Nah, Wan-Nasa'i wayarwi, maksudnya wayarwi dan meriwayatkan siapa An-Nasa'i, Imam An-Nasa'i, Al-Hafidh Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin An-Nasa'i. Nah, meriwayatkan man pada orang, maksudnya adalah perawi, mani sebagai maqulnya, man pada orang, maksudnya perawi, yang mana lam yakunu, tidak ada mereka ini adalah a'immatul hadis, tidak ada mereka imam ahlul hadis, ittafaqu, bersepakat mereka, tarkan, meninggalkan, lahu pada man, pada perawi. Nah, manhajnya Imam An-Nasa'i yaitu beliau akan meriwayatkan atau terkadang meriwayatkan hadis dari perawi selama perawi ini tidak disepakati akan kedhaifannya. Selama perawi ini tidak disepakati untuk ditinggalkan hadisnya. Nah, ini manhajnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau dalam metodenya beliau, khususnya di dalam sunannya beliau, Sunan As-Sugro, Sunan Al-Mujtaba, Nah, metode beliau adalah beliau akan meriwayatkan, terkadang meriwayatkan dari perawi yang diperselisihkan kedhaifannya. Sebagian ulama menganggap perawi A ini adalah dhaif. Sebagian ulama mengatakan tsiqah dan sebagainya, diperselisihkan. Nah, Imam An-Nasa'i ini manhaj beliau atau metode beliau, beliau akan meriwayatkan hadis dari perawi yang diperselisihkan kedhaifannya. Nah, selama tidak disepakati akan kedhaifannya, selama tidak disepakati hadisnya ditinggalkan oleh para ulama, maka beliau terkadang meriwayatkan hadis dari perawi ini. Itu manhajnya beliau, metodenya beliau. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang masalah jar wa ta'dil, penentuan jar wa ta'dil terhadap seorang perawi ini memang seringkali diperselisihkan para ulama dan sifatnya adalah ijtihadiyah. Dan perlu diketahui juga para nukat hadis, para pengkritik hadis, para a'immah ini terbagi ke beberapa kelompok. Ada yang kalangan mutasyaddidun, ada yang kalangan mutasyaddid yang sangat keras, sangat ketat syaratnya. Ada yang kalangan mutasahil yang lunak, yang tasahul terhadap masalah jar wa ta'dil. Dan ada yang kalangan mutawasit yang pertengahan. Nah, karena seperti itu dan sifatnya jar wa ta'dil adalah ijtihadiyah, maka manhajnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala adalah beliau akan meriwayatkan hadis dari seorang perawi selama perawi tersebut tidak disepakati akan kedhaifannya. Selama perawi tersebut tidak disepakati untuk ditinggalkan hadis. Nah, inilah manhaj atau metodenya beliau. Nah, dari pembahasan ini lahiriahnya yang terbenak di benak kita, manhajnya Imam Nasa ini terlihat mutasil, terlihat seperti agak lunak, agak longgar, mutasahil, seperti mutasahil, seperti mutasi luas, artinya tidak ketat, tidak ketat seperti ulama-ulama lainnya, tidak seketat seperti ulama-ulama mutasyadidun, tidak seketat seperti ulama-ulama mutawasit dan sebagainya. Secara dohirnya seperti itu. Ketika beliau mempunyai manhaj metode seperti itu, yaitu beliau akan meriwayatkan hadis selama perawi itu tidak disepakati kedhaifan atau ditinggalkan hadisnya. Yang terbayang secara lahiriah di benak kita, metode atau manhaj yang Imam Nasa'i ini seperti mutasil atau mutasahil. Namun kenyataannya, realitanya ternyata Imam An-Nasa'i ini tidak seperti itu. Tidak mudah, tidak mutasahil di dalam meriwayatkan hadis. Walaupun metode seperti itu, beliau tetap ada menerapkan syarat-syarat jar wa ta'dil dengan ketat. Ini terbukti apa? Terbukti realitanya ada beberapa hadis kalangan perawi yang mana Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut, namun Imam Nasa'i tidak meriwayatkannya. Kenapa? Karena beliau seleksinya cukup ketat. Metode beliau seperti itu, tadi sebutkan tadi, tapi realitanya terkadang beliau pun menyelisihi atau tidak meriwayatkan hadis dari perawi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Bahkan dikatakan bahwa Imam Nasa'i ini tidak mengeluarkan, tidak meriwayatkan hadis dari perawi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, bahkan ini menunjukkan apa? Menunjukkan syadidnya beliau, ketatnya beliau dalam periwayatan hadis. Bahkan dikatakan syaratnya Imam Nasa'i ini lebih ketat dibandingkan syarat Imam Bukhari dan Muslim. Sebagian kalangan seperti itu, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Allahu a'lam. Nah, artinya apa? Artinya apa yang dijadikan manhaj beliau di dalam nasnya beliau, bahwa beliau akan meriwayatkan hadis dari perawi selama perawi tersebut tidak sepakati kedhaifannya, tidak sepakati ditinggalkan hadisnya, nyata realitanya tidak semutasahil, tidak mutasi seperti manhaj yang beliau naskan. Seperti itu. Inilah manhajnya Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan terakhir, nah, Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti membahas pembahasan tentang Sunan Ibn Majah. Nah, bahwa dalam manzumahnya ini Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti telah menjelaskan pembahasan tentang Sunan Ibn Majah yang dikumpulkan, yang disusulkan, yang dikelompokkan, ditambahkan ke dalam kelompok kutubus sittah. Nah, beliau mengatakan wal akharuna. Nah, wal akharuna ini bisa dua cara membacanya. Bisa dengan mengkasrokan kho wal akhiruna, atau bisa juga dengan menfathahkan kho wal akharuna. Nah, apabila dengan mengkasrokan kho wal akhiruna, ini maknanya adalah orang-orang yang terakhir, kalangan muhaddisun yang mutaakhir. Kalau dengan mengkasrokan kho wal akhiruna maksudnya kalangan muhaddan dan beberapa ahlul hadis mutaakhir, maksudnya mutaakhir dari zaman kitab yang lima, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Nah, kalangan ulama setelah lima imam ini, ulama-ulama mutaakhir setelah zaman lima imam yang sebutkan tadi, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i. Nah, kalau dengan mengkasrokan ro, maaf, mengkasrokan kho, wal akhiruna dan beberapa al hadis mutaakhir dari zaman imam yang lima. Nah, juga bisa cara membaca dengan menfathahkan kho, wal akhiruna. Nah, kalau wal akhiruna ini artinya adalah kalangan dan beberapa kalangan muhaddis yang lain. Nah, ini maknanya seperti itu. Maksudnya apa? Al-muhaddisuna wairu man addal usul al-khomsatan. Maksudnya, kalangan beberapa ahli hadis yang lain yang tidak menganggap kitab pokok ada lima. Nah, itu. Jadi memang di kalangan para ulama, ulama ikhtilaf dalam penentuan kitab yang keenam di antara kutubus sittah. Sebagian ulama menetapkan bahwa kitab yang keenam adalah Muwatta Imam Malik. Nah, sebagian kalangan lain memasukkan Sunan Ibnu Majah termasuk ke dalam kutubus sittah. Nah, ketika maknanya wal akhiruna ini maksudnya apa? Wal akhiruna dan beberapa kalangan muhaddis yang lain, maksudnya selain ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam memasukkan al-muwatta ke dalam kutub khamsa, ke dalam kutub sita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Jadi kalau wal akhiruna artinya selain beberapa al-hadis yang tidak menganggap muwatta ke dalam usul khamsa atau kitab pokok yang lima sehingga jadi kutub sita. Nah, mereka punya pendapat yang berbeda. Nah, itu kalau maknanya wal akhiruna. Cara bacanya bisa dua, wal akhiruna atau wal akhiruna. Nah, wal akhiruna dan adapun beberapa al hadis yang mutaakhir, atau wal akhiruna dan beberapa al hadis yang tidak termasuk ke dalam kelompok ulama yang menganggap Muwatta Malik ke dalam kutubus sittah, al haqu menambahkan mereka bil khamsati, maksudnya dengan bil usul khamsati, dengan kitab pokok yang lima, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i. Nah, mereka menambahkan Ibnu Majah pada Sunan Ibnu Majah ke dalam lima kitab yang pokok, sehingga jumlahnya berapa? Jadi enam, yang dikenal dengan istilah kutubus sittah. Nah, ini beberapa ulama yang mutaakhir atau ulama yang lain yang tidak sependapat dengan ulama yang muwatta termasuk kitab yang keenam dari usul khamsah, mereka memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khamsah, ke dalam lima kitab yang pokok, sehingga jumlahnya totalnya adalah enam, sehingga dikenal dengan istilah kutubus sittah. Nah, di antara ulama-ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khamsah sehingga menjadi kutubus sittah, diantaranya adalah yang pertama kali yang menambahkan Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khamsah sehingga menjadi kutubus sittah adalah Imam Abul Fadl Muhammad bin Thahir. Nah, beliau memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam kutubus sittah, ke dalam usul khamsah sehingga menjadi kutubus sittah. juga ada Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Itu kitab tentang memuat khusus rijalnya kutubus sittah. Nah, diantara ulama yang memasukkan Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khomsah sehingga kutubus sittah. Dia ada Abu Fadl Muhammad bin Tahir, ada Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Nah, itu. Nah, apa alasan kenapa ulama menyusulkan Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khomsah, lebih memilih Sunan Ibnu Majah dibandingkan Muwatta? Alasannya karena di dalam Sunan Ibnu Majah ini banyak zawaid, banyak hadis-hadis tambahan yang tidak tercantum, yang tidak termaktub di kutub al-khomsah. Sehingga karena banyak tambahan inilah mereka lebih mengutamakan Sunan Ibnu Majah dibandingkan Muwatta Malik ke dalam usul khomsah. Nah, ini alasan mereka. Nah, mereka al-haqu bil khomsati Ibnu Majah pada Ibnu Majah, maksudnya Sunan Ibnu Majah. Nah, Imam Ibnu Majah ini punya beliau adalah Abu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad bin Yazid al Ibnu Majah al Qazwini al Rabai. Beliau termasuk ahli hadis, muhaddis, juga punya kitab tafsir dan kitab tarikh. Ini Imam Ibnu Majah. Mengenai Imam Ibnu Majah, ulama ikhtilaf cara penulisannya. Sebagian besar menuliskannya dengan hak dhamir, dengan hak marfu'ah, itu Ibnu Majah dengan tanpa titik. Nah, sebagian kalangan lain menambah menuliskannya dengan titik seperti ta' marfu'ah, Ibnu Majah. Imam Al-Hafidz Ibnu Majah, beliau meninggal di bulan Ramadan tahun 273 Hijriah, termasuk muhaddis senior. Lebih senior dibandingkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi rahimahumullahu ta'ala. Nah, itulah alasan kenapa ulama memasukkan Imam Sunan Ibnu Majah ke dalam usul khomsah sehingga jadi kutubus sittah, karena banyak zawaidnya. Zawaid yang tidak termaktub di dalam kutub al-khomsah. Berbeda dengan Muwatta Malik. Muwatta Malik ini walaupun lebih sahih, hadisnya lebih banyak yang sahih, lebih sahih derajatnya dibandingkan Sunan Ibnu Majah, tapi di dalam Muwatta ini banyak hadis, umumnya hadis di dalam Muwatta ini adalah termaktub, sudah termaktub di dalam kutub al-khomsah, sehingga para ulama tidak memasukkan Muwatta ke dalam kutub sittah. Itulah alasannya. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan tentang perihal status hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah tapi tidak diriwayatkan oleh imam yang lain, imam yang lima yang lainnya. Nah, beliau mengatakan, kila dikatakan waman dan orang, maksudnya perawi, maza yang menyendiri, siapa Imam Ibnu Majah menyendiri dalam meriwayatkannya, bihim dengan mereka para perawi, fa inna fihi maka sungguhnya di kalangan mereka para perawi itu adanya qadha'ifan. Nah, sekarang dikatakan ada suatu pembahasan, apabila ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah saja tanpa diriwayatkan oleh Imam Kutubus Sittah yang lain, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, maka ketahuilah hadis tersebut di kalangan perawi yang mana Imam Ibnu Majah menyendiri di dalam meriwayatkannya itu terdapat kedhaifan. Artinya hadis tersebut dinilai sebagai hadis yang dhaif. Nah, ini kaidah menurut sebagian ulama. Makanya Imam As-Suyuti mengatakan dengan sigok kila dikatakan. Nah, itu kila dikatakan. Nah, kenapa? Karena memang sejatinya kaidah ini tidak berlaku secara mutlak. Kaidah ini tidak berlaku secara mutlak. Karena realitanya ada beberapa perawi yang mana Imam Ibnu Majah meriwayatkannya secara menyendiri, secara tafarud, tidak diriwayatkan oleh Imam Kutubus Sittah yang lain, tapi kenyataannya, realitanya, perawi ini adalah termasuk perawi yang sifat. Termasuk perawi yang sifat, perawi yang sifat. Nah, artinya apa? Kaidah yang disebutkan tadi ini tidak berlaku mutlak. Tidak semua hadis yang diriwayatkan secara tafarud oleh Imam Ibnu Majah ini tidak berarti pasti doib tidak, karena ada juga beberapa kasus perawi hadis yang tafarud, Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari mereka, ternyata termasuk kelompok perawi yang sikong, sehingga hadisnya tetap dinilai sebagai hadis yang sahih. Nah itulah, makanya Imam Al-Hafidz Jalaluddin Asyuti menggunakan redaksi gila dikatakan seperti itu. Nah inilah pembahasan tentang Sunan Ibnu Majah secara ringkas, juga pembahasan-pembahasan lainnya telah kita sampaikan, bahas di pembahasan sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kekurangannya, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.